بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى yang berisi tentunya bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat Yahudi dan Nasara, sekaligus menjelaskan bukti-bukti bahwasanya dalam kitab-kitab mereka sendiri sudah ada berita-berita tentang akan datangnya seorang Nabi, dan ciri-cirinya persis seperti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Entah mereka sembunyikan dengan sengaja atau mereka sudah tertipu oleh orang-orang sebelumnya bahwa itu tidak mengarah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi mengarah kepada yang lain, atau masih ada kemungkinan-kemungkinan lain, yaitu kemungkinan yang paling besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Mereka menentangnya, padahal hati kecil mereka yakin bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menentangnya di mulut-mulut mereka. Wastaqanatha anfusuhum. Mengapa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan karena kesombongan. Karena gengsi dan karena malu untuk menyatakan kebenaran. Ala kulli hal, kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, menukil ucapan Ibnu Ishaq. Haddathani Asim Ibnu Umar Ibnu Qatadah Al-Ansari an rijalin min qawmihi. Kata Ibnu Ishaq menyampaikan kepadaku Asim Ibnu Umar Ibnu Qatadah Al-Ansari dari orang-orang di kaumnya. Qalu, mereka berkata, wa mimma da'ana ilal Islam, di antara apa yang menyebabkan kami tertarik ke dalam Islam, ma'a rahmatillahi wa hudahu, di samping karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa hudahu, di samping karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena sebab kunna nasma' min rijalil yahud, kami sering mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa mereka berkata, wa kunna ahlu syirkin wa ashabu awthan, kita mendengar dari Yahudi dalam keadaan kita masih menjadi musyrikin dan masih penyembah berhala. Wa kanu ahla kitabin indahum ilmun laisa indana. Sedangkan Yahudi dalam keadaan punya ilmu, punya kitab yang kita enggak punya. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur, dan terus terjadi antara kami dengan mereka pertikaian-pertikaian, kejelekan-kejelekan. Kami di sini beliau, yakni Asim Ibn Umar Ibn Qatadah Ansari, menceritakan tentang kaumnya. Kami, kaum Arab yang masih musyrikin, yang masih menyembah berhala, sering berselisih dengan Yahudi yang punya kitab, punya ilmu, yang kita enggak punya. فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ قَوْلُوا لَنَا. Kalau kami timpakan pada mereka apa yang mereka tidak suka, niscaya mereka akan berkata kepada kami, قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ الْآنَ نَتَّبِعُهُ فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمْ. Biasanya Yahudi akan berkata ketika mereka terpojok, ketika mereka kalah dalam sesuatu pertikaian, Mereka akan berkata, sudah dekat zamannya. Akan muncul seorang Nabi. Sekarang ini. Nanti kalau dia muncul, kami akan mengikuti Nabi tersebut. Dan kami akan memerangi kalian bersamanya. Kami akan bantai kalian seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Kaum Ad, kaum Iram adalah kaum-kaum terdahulu yang Allah timpakan pada mereka azab ketika menolak nabinya. Wa amma Adun fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Ad, kata Allah, kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka dengan taghiyah. Wa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Thamud dengan taghiyah, dengan suara yang keras melengking tinggi, memutuskan jantung-jantung mereka, menjadikan mereka bangkai-bangkai di rumah mereka. Sedangkan kaum Ad, Allah timpakan azab dalam bentuk angin sor-sor yang sangat dingin 7 malam 8 hari. Sehingga menjadikan mereka bangkai-bangkai di rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Mengapa mereka diazab? Yahudi tahu. Kaum Ad, kaum Iran, dan lain-lain diazab karena menentang Nabi. Karena menentang Nabi. Maka mereka mengancam, wahai musyrikin Arab, kalau datang Nabi dan sebentar lagi akan datang, kami akan ikuti Nabi tersebut dan akan memerangi kalian, niscaya kalian akan dibantai seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram, karena kalian menentang Nabi. Fakunna kathiran mimma nasma' dhalika minhum. Kata yang meriwayatkan, dan kami sering mendengarkan ancaman seperti itu dari Yahudi. Akan datang Nabi, dan kami akan memerangi musyrikin bersama Nabi kami, dan seterusnya. Falamma ba'athahu Allahu rasulahu ajabnahu. Ternyata ketika Allah benar-benar mengutus Nabi tersebut, persis seperti yang dikisahkan, persis seperti yang disifatkan oleh Yahudi, maka kami pun menyambut panggilannya dan menyambut dakwahnya. Hina da'ana ilallah, ketika Nabi tersebut mengajak kami kepada Allah. Wa'arafna makanu yatawa'aduna bihi. Kami ingat bagaimana Yahudi mengancam kami bersama Nabi yang akan datang. Maka kami pun berkata kepada sesama kami, hayya bina, badarnahum ilaih. Mari kita dahului Yahudi. Kita beriman duluan sebelum Yahudi. Fa'amanna bihi wa kafaru bih. Maka kami beriman kepada Nabi tersebut, justru Yahudi yang mengingkarinya. Fafina wa fihim nazalat hadhil ayat. Maka tentang kami itulah dan tentang mereka itulah turunnya ayat-ayat berikut. Ayat-ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fal'anatullahi 'ala alkafirin. Kata Allah, falamma ja'ahum kitabun, ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal mereka dulu selalu mengancam-ngancam orang-orang Arab, orang-orang kafir ketika itu dengan kedatangan Nabi. Falamma ja'ahum, ketika benar-benar datang pada mereka, ma'arafu, apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih, justru mereka kafir. Fala'anatullahi 'alal kafirin, maka la'anat Allah lah atas orang-orang kafir. Ayat ini mengenai kisah tadi. Orang-orang Arab dari kalangan Ansar menceritakan bahwa mereka masuk Islam itu justru karena berita-berita dari Yahudi. Mereka masuk Islam di samping karena memang rahmat dari Allah dan hidayahnya, ada sebabnya. Yaitu Yahudi sering mengancamnya, ngancam, nanti akan datang seorang Nabi, cirinya begini, nanti kami akan ikuti dia dan kami akan memerangi kalian. Itu ancaman mereka. Ketika benar-benar datang, kami ingat ucapan Yahudi ini yang diberitakan oleh Yahudi. Mari kita beriman dengannya sebelum mereka. Maka orang-orang Ansar masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW, sedangkan orang Yahudi justru kafir. Dan inilah yang Allah katakan, falamma ja'ahum ma'arafu katharu bih. Ketika benar-benar datang kepada mereka apa yang mereka sudah tahu, justru mereka kafir. Al-wajhu rabi' wal-ishrun, sisi yang ke-24. Qauluhu fi kitab Isya'ya. Ucapan mereka dalam kitab Isya'ya, yang dalam bahasa Indonesia dibiasa disebut dengan Isaya. Di dalam bahasa mereka, dalam bahasa-bahasa Inggris dikatakan Yesaya. Dalam kitab mereka, Yesaya, disebutkan dengan kalimat Ashkur Habibi Wabni Ahmad. Falihada ja'a dhikruhu fi nubuwati Isya'ya akthar min ghairiha minan nubuwat. Wa'alan Isya'ya bidhikrihi wa wasfihi wa wasfi ummatihi wa nada biha fi nubuwatihi sirran wa jahran lima'rifatihi biqadrihi wa manzilatihi indallah. Dalam kitab mereka disebutkan, aku berterima kasih kepada orang yang aku cintai, yaitu anakku Ahmad. Disebutkan Ahmad, disebutkan pula Muhammad, disebutkan pula dengan musyaffah yang ternyata maknanya sama, yang terpuji. Disebutkan pula dengan nama-nama yang semakna dengan itu. Karena mereka mengganti-ganti kalimat-kalimat yang menurut mereka maknanya sama. Itulah perbedaan kitab-kitab mereka terdahulu dengan kitab Al-Quran. Mereka berani merubahnya dengan terjemahan-terjemahan, kemudian melupakan aslinya. Merubahnya dengan terjemahan-terjemahan, melupakan aslinya. Adapun Al-Quran, walaupun diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, aslinya tidak pernah berubah. Aslinya tetap ada. Quranan Arabian. Berbeda dengan kitab mereka. Falihada ja'a dhikruhu fi nubuwati Isya'ya. Oleh karena itu, sebutan tentang Nabi ini, yang dipanggil dengan nama Ahmad, kadang disebut dengan nama Muhammad, kadang disebut dengan nama Musyaffah, kadang disebut dengan terjemahan yang terpuji, kadang disebut dengan istilah pemberi kabar gembira, dan lain-lain. Sangat banyak disebut dan berulang-ulang. Aktsar min ghairiha minan nubuwat. Lebih banyak daripada kisah-kisah nabi-nabi lain. Di dalam kitab mereka, Yesaya. Itu disebutkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak, lebih sering daripada disebut nabi-nabi lain. Wa a'lana, dan diiklankan, diumumkan dalam kitab Yesaya itu, bidikrihi, dengan sebutan namanya, wa wasfihi, dengan sifat-sifatnya, wa wasfi ummatihi, bahkan dengan sifat umatnya, wa nada biha fi nubuwatihi, bahkan mengajak untuk mengikuti kenabian nabi tersebut. Sirran wa jahran, mereka menawarkan, mereka mengajak, mereka memanggil untuk mengikuti nabi yang akan datang, itu terang-terangan, sirran wa jahran, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Artinya di majelis-majelis khusus, di majelis-majelis umum, di kesendirian, di depan umum, mereka ajak. Nanti kalau Nabi datang, ikutilah. Nanti kalau Nabi datang, ikutilah. Lima arifatihi biqadrihi. Karena mereka mengenali kedudukan Nabi yang akan datang ini. Dari mana mengenali kedudukan yang tinggi? Karena diulang-ulang. Karena sering disebut-sebut. Digambarkan sifat-sifatnya, digambarkan sifat pengikutnya. Wa manzilatihi indallah, dan mereka kenal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fiikum, bisa jadi kalimat wabni dan anakku Ahmad ini juga sama dari perubahan tangan-tangan mereka. Karena kalau itu ucapan Allah, tidak akan menyebutkan anakku, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Kalau itu adalah nukilan ucapan nabi-nabi mereka, mungkin. Karena biasanya yang lebih tua mengatakan kepada yang muda dengan anakku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala Isya'ya aydan, dan disebutkan pula dalam kitab Isya'ya juga, inna sami'na min atrafil ardi sauta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam kitab mereka Yesaya, dan masih ada di tangan mereka, disebutkan kalimat, inna sami'na min atrafil ard, kami mendengar dari penjuru-penjuru dunia suara Muhammad. Wa hadha ifsahun bismihi, kalimat ini menerangkan dengan jelas namanya Muhammad. Falyurina ahlul kitab nabiyan nassatil anbiya ala ismih, silahkan perlihatkan kepada kami oleh ahlul kitab itu, silahkan perlihatkan kepada kami seorang nabi, nassatil anbiya, yang nabi-nabi sebelumnya menyebutkan dengan jelas nama nabi yang akan datang. Ala ismihi, atas namanya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya, wana'tihi, dan ciri-cirinya, wasiratihi, dan sejarahnya, wawasfi ummatihi, bahkan sifat umat-umatnya, wahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka, selain Rasulullah SAW. Selain kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Fal yurina. Silahkan mereka terangkan pada kami, adakah nabi lain yang diceritakan lebih rinci daripada kisah Nabi Muhammad di kitab mereka. Ini tantangan buat mereka. Adakah nabi lain yang diriwayatkan dengan rinci namanya, sifatnya, ciri-cirinya, bahkan bukan hanya ciri-ciri nabinya, ciri-ciri umatnya diketahui. Nanti umatnya akan begini, umatnya akan begitu. Apakah ada selain Nabi Muhammad SAW. Fal yurina, silakan tunjukkan pada kami kalau ada. Al-wajhul khamis wal ishrun, sisi yang ke-25. Qawlu Habakkuk fi kitabihi, inna allaha ja'a minal yaman wal quddus min jibali faran, laqad adha'atis sama'u man biha Muhammad, imtala'atil ardu min hamdihi, wa sya'a manzaruhu mithlan nuri, yahutu biladahu bi'izzatin, tasirul manaya amamahu, wa tashabu siba'u tayri ajnadahu, qama yamsahul arda, fatadadda'at lahul jibalul qadimatu, wanhafadatil rawabi, fatazazat aswaru madyan, walaqad hazal musa'i al-qadimah. Disebutkan dari ucapan Habakkuk di dalam kitabnya, innallaha ja'a minal yaman, sesungguhnya Allah datang dari arah Yaman. Demikian dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, karena kitab mereka sudah banyak campur tangan dari tangan-tangan manusia. Wal quddus min jibali faran, dan orang yang suci akan datang dari pegunungan Faran. Pernah kita bahas pegunungan Faran, ada pegunungan di Makkah sana dijuluki dengan Faran ketika itu. Laqad adha'atis sama'u min biha min baha Muhammad, telah bercahaya langit-langit karena cahaya sinar dari Muhammad. Ucapan Habakkuk ini juga menyebutkan nama dengan jelas Muhammad. Wamtala'atil ardu min hamdih, penuh bumi ini dengan pujian kepadanya. Wasya'a manzaruhu mislan nur, dan tersebar pemandangannya seperti cahaya kemana-mana. Yahutu biladahu bi'izzah, meliputi negerinya dengan kemuliaan. Tasirul manaya amamahu, berjalan manaya di hadapannya. Manaya biasa disebut dengan kematian. Manaya itu dari jamak dari maniyah. Tasirul manaya amamahu, kematian berjalan di depannya. Watashabu siba'ut tayri ajnadahu. Watashab, dan diiringi oleh binatang-binatang buas dan burung-burung yang buas sebagai tentaranya. Qala yamsahul ard. Qama, dia berdiri menelusuri bumi. Fatada'at lahul jibalul qadimah wan khafadatir rawabi, maka runtuhlah gunung-gunung yang lama dan kemudian semakin turun ke bawah lembah-lembah. Fatazazat aswaru Madian, dan hancur luluh jembatan-jembatan Madian. Walaqad hazal masail qadimah, dan telah melewati batas-batas yang terdahulu, artinya lebih luas lagi dari apa yang didakwahkan oleh Nabi sebelumnya. Tsumma qala, kemudian berkata, zajruka fil anhari wahtidamu sautika fil bihari raqibtal khuyula wa'alauta marakibal atqiya wasatanzi'u fi qissiyika a'raqan watartawi السهام بأمرك يا محمد ارتواء ولقد رأتك الجبال فارتاعت. Dikatakan zajruka fil anhar, engkau menempuh atau menyeberangi sungai-sungai. Wahtidamu sautika fil bihar, dan suaramu menembus lautan. Engkau mengendarai kuda-kuda, dan engkau mengarungi samudra para atqiya, marakib atau marakib jamak markab, artinya kapal-kapal yang berlayar di samudra, tapi di sini sepertinya ungkapan, yaitu kapal-kapal orang yang takwa. Alauta, engkau mengalahkan semua kapal-kapal para atqiya. Wasatanzi'u fi qisiyika a'raqan, dan akan tercabut dari qisiyika a'raqan, akan keluar dari dirimu keringat. Watartawi sihamu bi amrik, dan panah-panah akan melesat dengan perintahmu ya Muhammad. Sekali lagi disebut nama Muhammad. Panah-panah akan melesat dengan perintahmu, wahai Muhammad. Diisyaratkan bahwa Nabi yang akan datang yang namanya Muhammad disyariatkan untuk berjihad, disyariatkan untuk berperang. Dan panglimanya adalah beliau sendiri. Maka semua tadi, panah-panah akan melesat dengan perintah engkau, ya Muhammad. Walaqad ra'atkal jibalu farta'at, gunung-gunung melihatmu tapi mereka runtuh. Wan harafa 'anka shuhbubas sail, dan akan tertolak darimu, akan menyimpang ke arah lain. Shuhbubas sail, disebutkan shuhbub di sini ad-duf'ah minal matar, yakni air hujan, air bah, akan menghindari kamu. Jadi justru tidak menerjang Nabi ini, justru menghindar. Wa taghayyaratil mahara taghyira, dan mahara akan berubah dengan perubahan. Mahara disebut juga mahada atau mahadi, yakni al-ibil an-najaib, unta-unta yang terlatih. Najib artinya cerdas. Rafa'at aydiyaha wajalan wa khawfa, mengangkat tangan-tangan mereka karena takut. Wasaratil asakir fi bariqi sihamik, dan tentara akan berjalan melalui cahaya panahmu, yaitu melalui kilau dari panahmu. Walima'ani nayazikik, dan juga kepada makna-makna nayazik. Tudawwikul arba wa tadusul umam, mengarungi atau menapaki bumi dan menginjak sekian banyak umat-umat. Li'annaka taharta likhalasi ummati, karena engkau telah mensucikan bumi ini untuk orang-orang pilihan dari umatmu. Wa inqadi turathi abaik, dan untuk menyelamatkan warisan bapak-bapakmu. Apa warisan bapak-bapakmu? Ini warisan Nabi tersebut dari Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Muhammad SAW adalah dari turunan Ismail. Dan Ismail dari anak Ibrahim alaihimassalam. Maka warisannya adalah ilmu tauhid. Barakallahu fikum. Sudah kita katakan tadi, kita tidak percaya dengan 100% dari kitab mereka yang sudah dikoyak oleh tangan-tangan mereka, yang sudah ditambah, dikurangi, diganti dan sebagainya. Tetapi bersama dengan itu, nama Muhammad masih tersisa di sana. Ciri-cirinya masih ada di sana. Gambaran-gambaran tentang Nabi tersebut ada dengan rinci. Belum mereka hapus dan mungkin akan sulit dihapus. Mengapa sulit? Karena terlalu banyak. Di sini diceritakan, di halaman sini diceritakan, di halaman berikut diceritakan, di halaman berikut diceritakan, di tempat lain diceritakan lagi, kemudian di kitab diceritakan, dalam riwayat yang lain diceritakan pula. Sulit untuk mereka menghapus secara keseluruhan, yang akhirnya akan menghapus seluruh kitab mereka. Barakallahu fiikum. Faman rama sarfa hadhil bishara an Muhammadin faqad rama satra asy-syamsi wan nahar wa taghtiyat al-bihar wa anni yaqdir ala dhalika wa qad wasafahu bi sifatin ayyanat shakhsahu wa azalat anil hayrani labsahu. Maka siapa yang menyengaja, faman rama sarfa hadhil bishara, siapa yang menyengaja ingin memalingkan kabar gembira ini dari Nabi Muhammad SAW. Oh, ini bukan Nabi Muhammad. Ini kesana, kemari. Akan sulit. Faman rama sarfa hadihil bishara an Muhammadin faqad rama satra syams bin nahari wa taqtiyatil bihar. Ingin memalingkan berita-berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, itu susahnya seperti orang yang menyengaja ingin menutupi matahari. Coba. Siapa yang bisa untuk mengelabui kalau ini adalah siang hari? Berusaha untuk menutupi matahari. Bisa? Tidak akan bisa. Mustahil. Atau taghtiyatil bihar. Atau seperti menutup lautan. Dengan apa menutup lautan? Terlalu besar. Terlalu luas lautan. Tidak akan bisa menutupi lautan. Sama seperti satra syamsi bin nahar. Seperti menutupi matahari di siang hari. Ini bahasa bedanya atau bahasa lainnya adalah, siapakah yang bisa mengatakan hari ini atau saat ini adalah malam? Padahal matahari bersinar terang. Apa ada? Apa ada yang bisa menipu orang bahwa ini sekarang malam hari ini bukan siang? Sudah jelas matahari bersinar. Sangat terangnya. Bahkan orang buta pun gak bisa dibohongin. Beberapa orang buta berkata, aku tahu ini siang hari dengan cahaya yang masuk di mataku. Gelap memang, tapi gelapnya malam hari di matanya dengan gelapnya siang hari berbeda. Dia tahu. Bahkan di antara mereka ada yang bisa merasakannya dengan kulitnya. Ini ada panas. Ini bukan malam hari, ini siang hari. Ada yang terik atau ada yang menyengat di tubuhnya dari sinar matahari. Enggak ada yang bisa menyatakan bahwa siang hari sebagai malam hari. Enggak bisa, akan ditertawakan orang. Demikian pula, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang ingin menutupi berita Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka, ingin menutupi berita Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Yesaya, kitab Matius, kitab Lukas, kitab semua kitab-kitab. Akan susah. Enggak akan bisa. Susahnya seperti ingin menutupi matahari atau ingin menutupi lautan. Wa anna yaqdiru ala dzalik, dan bagaimana mungkin akan bisa menutupinya. Wa qad wasafahu bi sifatin ayyanat syakhsahu wa azalat anil hayrani labsahu. Karena telah disifati dalam kitab mereka dengan sifat-sifat yang sangat jelas. Ayyanat syakhsahu, sampai ditentukan orangnya, ditentukan namanya, ditentukan sifat-sifatnya, ditentukan berbagai macam ciri-cirinya, ditentukan bagaimana umatnya disifati, bagaimana keadaan umatnya. Azalat anil hayaran, yang menghilangkan segala keraguan. Azalat anil hayarani labsahu, yang menghilangkan segala keraguan. Bal qad sarraha bismihi marratain, bahkan telah disebutkan namanya dua kali. Tadi sudah nukil dua-duanya. Hattan kasyafa subh liman kana da'ainain, hingga tersingkaplah cahaya subuh bagi orang yang punya dua mata. Kalau enggak punya dua mata, ya memang enggak bisa lihat. Tetapi selama dia punya mata, akan terlihat cahaya itu. Wa akhbara biquwwati ummatihi wa sayril manaya amamahum, dan dikhabarkan pula bagaimana kekuatan umatnya, di mana digambarkan al-manaya berjalan di hadapannya. Apa tadi manaya? Jamak dari mania, kematian. Artinya apa yang ada di hadapannya menentang dan menantang akan mati. Akan diperangi. Wa atba' jawarih at-tayri atharahum, dan jejak-jejak mereka diikuti oleh burung-burung. Wa hadhihi an-nubuwah la taliqu illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang demikian tidak bisa diterapkan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin bisa ditafsirkan kepada orang lain. Silahkan, mau tafsirkan kepada siapa? Apakah kepada jenderal mereka? Enggak bisa. Yang mereka membanggakan seorang tokoh yang mereka sebut dengan Dzulqarnain. Akhwan ibn a'azakum, bukan Dzulqarnain diceritakan dalam Al-Quran. Mereka menyebutnya tentang yang lain. Jenderal the Great kalau enggak salah. Ya. Alexander the Great. Enggak bisa. Mau ditafsirkan ke siapa? Kepada Nabi Isa. Yang lebih aneh lagi. Mengapa? Karena Isa yang berkata akan datang. Masa itu adalah Isa? Yang enggak mungkin. Pasti orang lain. Qala hadihi an-nubuwah la taliq illa bi Muhammadin SAW. Gambaran ini enggak cocok kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Wa la tasluh illa lahu, dan tidak pas kecuali bagi beliau. Wa la tanzil illa alaih, dan tidak bisa diterapkan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena persis perjuangannya, jihadnya, perlawanannya, perang-perangnya yang selalu Allah menangkan, dari mulai sedikit di Mekah, pindah hijrah ke Madinah, kemudian melawan mereka-mereka musyrikin di Mekah, dan kemudian dimenangkan oleh Allah, dan kemudian dia mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, mengalahkan Mesir, mengalahkan Afrika. Apalagi? Sampai 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin, yakni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gambaran yang tadi cocok kalau digambarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang lain enggak ada. Silakan sebutkan kehebatan seseorang yang kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa sejak Nabi Isa sampai hari ini. Ada? Tidak ada. Jawabannya sangat jelas, tidak ada. Faman hawala, sarfaha anhu faqad hawala sarfal anharil azimah. Maka siapa yang memalingkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia ingin membelokkan sungai yang luas. Bagaimana cara membelokkannya? Sarfal anharil azimah an majraha. Seperti membelokkan sungai yang luas dari arahnya. Wa habsaha an ghayatiha wa muntahaha. Atau menghalanginya, membendungnya dari ujungnya sampai belakangnya, enggak akan bisa. Wahai hata ma yarumul mubtilun wal jahidun. Hai hata, maknanya tidak mungkin. Mustahil, tidak mungkin mereka para mubtilun, orang-orang ahli batil, orang-orang yang pendusta, jahidun, para penentang, para penolak, enggak mungkin bisa membelokkan kisah-kisah Nabi tadi kepada Nabi lain, kepada orang lain. Tidak bisa. Sebab tidak ada yang sesuai dengan gambaran itu. Tidak ada yang sesuai dengan sifat-sifat yang disifatkan itu. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Maka Allah menolak kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. فَمَنِ الَّذِي امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ حَمْدِهِ وَحَمْدِ أُمَّتِهِ. Silakan tanyakan, siapa yang pujiannya memenuhi bumi di seluruh dunia, manusia mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa? Selain Nabi Muhammad SAW. Mereka mungkin akan berkata, Nabi Isa juga sama, disebut di gereja-gereja. Saya sudah jawab tadi. Kalau Nabi Isa tidak mungkin, karena justru beritanya dari Nabi Isa alaihi salam akan datang nanti seorang nabi. Berarti orang lain selain Nabi Isa. Barakallahu fikum, tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Yani kata beliau, kata Ibnu Qayyim, yang merata di muka bumi pujiannya fi salawatihim, dalam salawat-salat mereka. Wa khutabihim, dalam khutbah-khutbah mereka. Wa adbari salawatihim, di belakang salat-salat mereka. Wa ala sarra'i wa dharra, dalam kesusahan, dalam kebaikan, dalam kegembiraan, dalam kesusahan. Wa jami'il ahwal, dalam segala keadaan sawa, tetap sama namanya disebut-sebut. Hatta samahumullahu qabla zuhurihimul hammadin, sehingga Allah sudah namakan mereka pengikut Nabi ini. Sebelum datangnya Nabi, sudah dijuluki umat Nabi Muhammad SAW dengan julukan Hammadin. Orang-orang yang selalu memuji Allah SWT dan selalu bersalawat kepada Nabi. وَمَنِ اللَّذِي كَانَ وَجْهُهُ كَأَنَّ شَمْسُ وَالْقَمَرُ يَجْرِيَانَ. Siapa yang digambarkan dalam Yesaya atau digambarkan dalam kitab mereka bahwa wajahnya seperti matahari, seperti bulan. Yajrinani fihi dhiya'uhu wa nuruh, yang wajahnya bercahaya. Siapa? Selain Nabi Muhammad SAW. Qad awwadat tayr 'adatin wa thiqna biha fa hunna yataba'nahu fi kulli murtahili. Dan juga burung-burung yang kebiasaan mereka selalu mengikut dan percaya. Fahunna yattabi'nahu, maka burung-burung itu mengikuti kemana beliau berjalan. Fi kulli murtahali. Lau lam yakul inni rasulun atasyahiduhu fi wajhihi yantiku. Walaupun mulutnya tidak menyatakan aku Rasulullah, tetapi bukti-buktinya akan menyaksikan. Tetapi wajahnya seakan-akan berbicara, aku Rasulullah. Jadi mulutnya enggak berbicara pun, wajahnya seakan-akan berbicara. Karena bercahaya. Semua orang tahu berbeda dengan orang lain. Wa manilladhi saratil manaya amamahu wa sahibat siba'ut tayri wa junudahu li'ilmiha bima yaqrub min dabhil kuffari lillahi alwahidul qahar. Siapa orang-orang yang berjalan dan kematian ada di hadapannya, sehingga binatang buas dan burung-burung selalu mengikutinya. Sebentar lagi akan ada makanan. Nah, begitu terjadi peperangan, maka musuh-musuhnya terbunuh dan burung-burung bangkai memakannya dan binatang-binatang buas memakannya. Barakallahu fiikum. Siapa selain Nabi Muhammad SAW? Yatatayaruna biqurbihi qurbanahum bidima'i man aliqu minal kuffari. Beterbangan burung itu mengitari mereka karena sudah mendekati tertumpahnya darah dari musuh-musuhnya, dari penentang-penentangnya, yaitu minal kuffar. Man aliqu minal kuffar, siapa-siapa yang menentangnya dari kalangan orang kafir. Wa man alladhi tadadda'at lahul jibal, siapa yang gunung-gunung runtuh dan juga lembah semakin longsor ke bawah. Wadasa umam wadawakal alam, yang menginjak bumi ini di seluruh penjuru dunia. Wadawakal alam, dan menguasai seluruh alam. Wantaqadat nubuwatil mamalik, yang runtuh semua kerajaan-kerajaan lain di bawah kakinya. Siapa itu? Ada selain Nabi Muhammad SAW? Yang Romawi, Persia, Najasyi, Muqawqis, Raja Mesir, semuanya runtuh dan terkalahkan oleh kaum muslimin. Wa khallasul ummah minasyirki, dan kemudian membersihkan mereka dari kesyirikan. Wal jahl, dari kebodohan. Wal zulm, dari kezaliman. Siapa selain beliau? Selain Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya umat Islam? Tidak ada lain. Sehingga gambaran-gambaran tadi tidak bisa diterapkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.